Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah wa billah wa la ghaliba yaghlibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, para pendengar RRI rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah bersama-sama kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 130 dalam program Penyejuk Hati kajian tafsir Al-Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang saleh. Ayuhal mustami'un al-kiram, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan agama Nabi Ibrahim, bahwa millah, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu adalah agama yang benar, agama yang hanif, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat tersebut, pada saat itu. Nah, peribadatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dari mensucikan Ka'bah, membangun Ka'bah dengan pilar-pilarnya, beserta mengajarkan kepada umat manusia praktek manasik haji walaupun belum sempurna, merupakan praktek peribadatan yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat dari redaksi ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang membenci agama Nabi Ibrahim, ini artinya ada sebahagian orang yang membenci agama Nabi Ibrahim. Nah, orang yang membenci ini di sisi Allah adalah orang yang safih. Kata-kata safih itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara gamblang dapat diartikan dengan orang yang bodoh, orang yang belum memiliki kesempurnaan akal. Makanya di dalam ayat Al-Quran, harta-harta anak yatim yang dimiliki oleh anak yatim tapi belum sampai kepada tingkat akil baligh, itu masih boleh dipegang oleh pamannya atau oleh pihak yang berwenang yang lainnya. Namun ketika mereka sudah sampai kepada tingkat rusdun atau baligh, berakal dan memiliki kesempurnaan emosi dan intelektual, maka ketika itulah harta itu harus dikembalikan kepada anak yatim itu tadi. Nah, orang-orang yang safih yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan penolakan terhadap agama Ibrahim ini jelas adanya. Mengapa mereka itu adalah orang-orang yang safih? Mengapa mereka itu adalah orang-orang yang bodoh? Sebab mereka menolak suatu kebenaran, menolak ajaran Allah yang benar-benar nyata hikmah dan ketauladanan terkandung di dalamnya. Kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, jelas Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi, utusan Allah yang memiliki pemikiran yang jauh ke depan, yang bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi beliau adalah sosok seorang nabi yang memiliki pemikiran yang memikirkan umat pada masa yang akan datang. Jadi benarlah kalau Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim sebagai pemimpin di dunia ini, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai orang yang saleh kelak di akhirat dan akan berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian kata pengantar ini, dan insyaallah dapat kita lanjutkan dengan dialog bersama para ustaz yang telah hadir. Iya, pada ayat 130 dari surah Al-Baqarah ini kita menemukan tema agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan walaupun ini terkait dengan agama Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya kalau kita buka lebih luas lagi bisa dipahami oleh seluruh agama. Artinya orang yang benci terhadap agama itu adalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Kajian ini menarik karena banyak masih masyarakat Indonesia yang merasa agama itu harus dijauhkan. Atau alergi. Alergi, fobia, Islamfobia. Fobi, anti terhadap Islam. Itu sebenarnya di sini jelas. Itulah orang yang bodoh. Memperbodoh diri sendiri. Setinggi apapun ilmunya, kalau fobi Islam, sebenarnya bodoh. Nah, ini jelas ayatnya di sini. Kenapa kok demikian? Karena agama itu tujuannya untuk mengkondisikan umat manusia ke jalan yang benar. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak mau berada pada jalan yang benar, itu tidak ada yang lain kecuali dirinya adalah bodoh. Karena akal sehat ingin supaya manusia itu maju benar. Nah, maka disebutkan di sini anti agama bukti kebodohan diri sendiri. Nah, itu saja mungkin pernyataan. Iya, jadi memang apa yang Ustadz Zainal tadi sampaikan jelas statementnya bahwa orang yang membenci agama, orang yang memusuhi apalagi agama Islam, itu adalah suatu tindakan kebodohan. Nah, kalau kita kembali kepada kata-kata agama itu sendiri, itu yang terdiri dari dua suku kata, yaitu A dan Gama. A itu artinya tidak, Gama itu artinya bingung atau kacau. Jadi orang yang beragama itu adalah orang yang tidak kacau, orang yang tidak bingung. Nah, kalau dia beragama Islam, tentu lebih tidak bingung lagi menjalani kehidupan dunia ini. Karena apa? Karena dia yakin bahwa yang memberikan dia rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menjamin hidup dan matinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama bagi seorang muslim adalah identitas dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang yang melecehkan ajaran Islam, orang yang melecehkan agama Islam, berarti dia melecehkan identitasnya sendiri. Nah, tentu orang-orang yang seperti ini perlu dipertanyakan tingkat intelektualitasnya. Masa sih ada orang yang mau melecehkan dirinya sendiri, begitu. Jadi jelas ayat ini yang berkaitan dengan pernyataan Allah, illa man safiha nafsah, kecuali orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri atau berlaku bodoh terhadap dirinya sendiri, adalah pernyataan yang tegas saya kira. Ya Ustaz, kalau saya melihat pada pangkal ayat 130 ini, kebencian kepada agama itu bisa bersumber dari beberapa sebab. Pertama, kalau saya melihat ketidakfahaman terhadap hakikat agama itu sendiri. Dan yang kedua, tidak mengerti benar apa sebenarnya tujuan agama itu diturunkan. Dan yang ketiga, karena memang pada dirinya ada sesuatu yang rusak, ada sesuatu yang error, sehingga hal-hal yang baik pada galib manusia, mayoritas orang, dianggap tidak atau dianggap menyeleweng, melenceng pada pandangan dia. Jadi dari ketiga komponen ini, saya melihat yang terakhir ini yang paling berbahaya, dan inilah yang saya melihat terjadi pada kalangan umat saat sekarang ini. Ya, pada dirinya, di dalam dirinya sudah terbentuk sifat yang tidak baik. Akhirnya yang baik pun dia di luar dirinya dianggap tidak baik, termasuk agama yang diturunkan Allah. Nah, kalau yang selanjutnya saya melihat, kata-kata istofa inilah kata-kata kunci dalam ayat ini. Qala qad istofainahu. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah betul-betul menyeleksi. Tidak sembarang orang yang saya pilih di dunia ini untuk jadi rasul. Dan tidak semuanya harus menjadi rasul. Toh tidak menjadi rasul juga akan juga mendapatkan nikmat keimanan ke surga, mendapat masuk surga seperti rasul asalkan mengikut jalan mereka. Iya. Nah, ini juga sebagai hal yang dapat membentengi nabi-nabi itu dari tuduhan misalnya sifat gila, tersihir atau penyihir dan lain sebagainya. Iya. Jadi Ustaz Hanafi betul sekali apa yang Ustaz katakan tadi bahwa Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, utusan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kalau Allah sudah memilihnya, tidaklah sama dengan orang yang dipilih oleh manusia, sekalipun itu adalah hasil pilkada misalnya, iya, atau itu hasil daripada SMS, kontestan, polling, ya, polling gitu, SMS, ya, tidak sama tentunya. Karena itu sangat subjektif sifatnya. Tapi kalau pemilihan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu ini tidak perlu diragukan lagi. Nah, kalau kita kembali kepada ayat ini, jadi doa Nabi Ibrahim, rentetan doa Nabi Ibrahim itu kemudian seakan-akan Allah mengatakan sudah aku kabulkan Nabi Ibrahim, bahwa aku kabulkan doa-doamu itu dengan menunjukmu sebagai utusanku di dunia. Dan kelak di akhirat engkau juga aku pilih menjadi orang-orang yang saleh. Al-Imam Al-Mutawalli Syarawi mengatakan bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu adalah dua kehidupan yang berbeda. Artinya bahwa kehidupan yang dialami oleh seorang di dunia ini ada kaitannya memang dengan apa yang dia akan dapatkan di akhirat kelak. Tetapi kedua kehidupan itu adalah kehidupan yang sama sekali harus memiliki kemuliaan. Artinya bukan berarti di mata manusia ada seorang yang mulia di muka bumi ini kemudian mulia di akhirat. Belum tentu. Kalau dia belum mulia di sisi Allah, maka belum tentu dia mulia di akhirat nanti. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan yang hakiki, maka haruslah yang menjadi barometernya kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI rahimakumullah, Nabi Ibrahim adalah sosok seorang nabi yang memiliki jiwa kebapaan, memiliki jiwa kepemimpinan yang terbaik, dan beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, orang yang membawa ajaran agama. Dan dari ajarannya ini banyak diserap oleh agama Islam. Artinya apa? Bahwa selayaknya pula lah kita kembali menelaah sirah daripada perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Banyak orang terlupakan dengan sejarah Nabi Ibrahim. Padahal beliau sebagaimana selalu disampaikan Abul Anbiya, moyangnya atau kakeknya daripada nabi-nabi yang lahir setelahnya. Jadi kita dapat melihat betapa Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang sangat patut untuk ditauladani saat sekarang ini, di samping daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, jadi dapat kita simpulkan paling tidak dua poin dalam hal ini, bahwa yang pertama, doa Nabi Ibrahim telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah bahwa Nabi Ibrahim membawa agama, dan orang yang membenci agama, orang yang melecehkan ajaran agama adalah orang-orang yang bodoh, dungu dan tidak memiliki kesempurnaan akal. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sifat-sifat bodoh dan kebodohan, dari kedunguan dan dari segala kesalahan yang kita perbuat sendiri. Kami dari tim terjemah tafsir Tsafir Al-Azhar, Tafsir Sya'rawi, mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian dan attention daripada pendengar. Mudah-mudahan hari semakin hari kita mengikuti kajian tafsir ini semakin tercerahkan jiwa kita dan kami yang selalu menyampaikannya. Demikian, saya Ardiansyah, bersama saya Al-Ustaz Hanafi Ismet, MA, dan Ustaz Zainal Arifin, MA, mengucapkan Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.